Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf dzal dan dari mana seharusnya kita mengucapkannya. Kesalahan pertama, mengucapkan huruf dzal dari tempat keluar huruf zai, sehingga dari bunyi dza menjadi za. Dza menjadi za berarti mengubah huruf, dan ketika kita mengubah huruf berarti mengubah struktur suatu kata. Contoh pengucapan dzal yang menjadi zai, allazina iza zukirallah. Ucapan allazina menjadi allazina, ini mengubah huruf dzal menjadi zai, iza menjadi iza, dari dzal menjadi zai, dan zukira mengubah dari zukira dzal menjadi zai. Ini kesalahan yang tidak boleh terjadi, karena mengubah huruf dzal menjadi huruf zai berarti mengubah makna suatu kata. Yang kedua, mengucapkan huruf dzal dengan tafkhim. Yakni huruf dzal terucap tebal sebagaimana huruf dha. Misalnya mengucapkan alladzina menjadi alladzina. Alladzina, alladzina menjadi alladzina. Dzi menjadi dzi berarti berubah menjadi huruf dha. Dan perubahan huruf berarti mengubah makna. Yang ketiga, memposisikan akhir ujung lidah di permukaan bagian dalam dari gigi-gigi seri atas. Misalnya, dzi, dzi. Bagi kalangan awam, menyangka bahwa pengucapan ini adalah pengucapan yang tepat. Padahal sebenarnya kurang tepat. Mereka menyangka tepat karena suara yang dihasilkan dari dzi mirip dengan pengucapan yang benar. Bagaimana mengucapkan huruf dzal yang benar? Temukan ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Dzi. Dan ketika mengucapkan dari posisi ini, pangkal lidah jangan sampai terangkat. Dza. Dza. Bukan dza. Bukan dza. Atau dzi. Tapi dza. Dzi. Jadi, pengucapan dzal, dza, dzi, dzu, adz, idz, udz, adza, idzi, udzu. Sekali lagi, pengucapan huruf dzal, dza, dzi, dzu, adz, idz, udz, adza, idzi, udzu. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Insyaallah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.